مالك رحمه الله تعالى علامات الاسم علامات الاسم ya ini judul dari pensyarah Ahmad bin Thabit rahimahullahu taala, bukan judul dari Ibnu Jurum. Alamatu al-ismi, antum sudah tahu kenapa saya baca kasroh kan, tanda-tanda isim. Yaitu sekarang pembahasan lebih jauh lagi setelah dijelaskan bahwa kemarin kalimat ada tiga, ada isim, ada fiil, ada huruf. Sekarang mulai dirinci lagi tanda-tanda isim, diulang pembahasannya. Qala, beliau berkata, yaitu Ibn Abdurrum, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil al khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Iya. Ini lengkap ya, di awal-awal langsung belokasi huruf jar. Hampir semua. Kata beliau isim itu yu'rafu dikenal dengan satu al-khafd. Tah, artinya kapan ada khafd, kapan ada kasroh, maka itu adalah siapa? Isim. Dia dikenal dengan khafd, kasroh. Wat tanwin, dikenal kalau dia ditanwin. Wadukulul alif wal lam, dan maksudnya apa? Alif lam. Ini sudah ma'ruf ya di buku sebelumnya. Wahurufil qas al khafdi, dan juga maksudnya huruf apa? Khaf, huruf jar. Kalau ada huruf jar maka setelahnya pasti siapa? Isim. Wahia, dan dia adalah yaitu huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, bi, alkaf, ka, alam, li. Mana? Wa huruf al-qasam, dan termasuk juga huruf jar adalah huruf sumpah. Wahia, dia adalah al-waw, wa, artinya demi. Al-ba, bi juga, cuma bi ini artinya sumpah, demi. Wa ta, ta, sumpah. Ta, wallahi, tallahi, billahi. Paham teman ini? Ini semua huruf jar. Demikian pula huruf qasam, huruf sumpah, semua menjadi tanda untuk siapa? Menjadi tanda untuk isim. Kalau ada sudah isim. Ini pelajaran mudah sekali ya. Mudah enggak ini? Mudah, karena kita ini kedua kali ini. Sudah dua kali lewat. Lihat sarannya, akul, aku katakan. Yutamayazu, yutamayazul ismu. Ahmad, ismu Ahmad, tes. Yutamayazul ismu. Kenapa al-ismu Ahmad as-samin? Banyak Ahmad toh? Jadi antum harus dikasih beda as-samin. Yalah, ridho saja ya. Kok banyak sekali Ahmad? Coba caranya membedakannya. Silakan Ahmad. Mudah penilai. Kok edah mudah penilai itu apa? Sebelumnya nakiro, setelahnya ma'rifah. Ini yutamayazu apa? Isim. Itu ma'rifah nakiro itu isim. Ini yutamayazu ada huruf anaitunya di awal. Dia fi'il. Tidak mungkin mudah penilai itu. Terus, yutamayazul ismu. Ismu apa? Lama. Anu? Yutamayazu al-ismu. Iya pasti, tidak perlu ditanya orang doma awal sebelum terakhir fathah. Naibul fa'il. Paham, yutamayazul ismu an akhwaihi yutamayaz, dibedakan isim an dari akhwaihi, dua saudaranya al fi'li. Ini jarang lewat. Dari dua saudaranya, yaitu al-fi'li wal-harfi. Sebagai apa al-fi'li? Badal. Kalau terjemahkan yaitu itu badal. Dari dua saudaranya, siapa dua saudaranya? Yaitu fi'il dan huruf. Paham gak? Badal. Bi alamatin kasirotin. Sebagai apa kasirotin? Na'at. Dakarol musonnifu, dia bilang tadi itu, dibedakan isim dari dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, dialamatin dengan tanda-tanda kasiro yang banyak. Dengan tanda-tanda yang banyak. Dakarol musonnifu, apa? Asanin. Tidak tahu lagi apa? Fa'il. Dakarol musonnifu fa'il. Karena dakarol fi'il mati. Iya. Dakarol musonnifu minha arba'an. Penulis menyebutkan minha diantaranya arba'an. Empat tandanya. Al-ula yang pertama al-khabdu. Adanya kasroh. Wasaniyatu yang kedua at-tanwinu. Ada yang tanwin. Wasalita yang ketiga dukhulul alifi wal lam. Maksudnya alif dan lam. Al warabi'ah alamat keempat adalah dukhulu harfin min hurufil khabdi. Maksudnya salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Ya, jelas? Alhamdulillah. Wahadil alamatu. Sebagai apa itu al-alamatu Anas? Wahadil alamatu. Maf'uli adu. Mudah pun lah ya. Kita tes yang lain lah. Mana lagi orang dah? Hah? Ba? Badal dari mana antum tahu? Setelah isim isyarah. Kalau beral. Dah pasti badal itu. Wahadil alamatu. Itu harus dilatih terus ya. Sampai ditanya. Apa itu? Tek. Nah itu berarti sudah bisa tinggal itu. Wahadil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimati. Kalau kalimati gampang ini ya. Nakiro ma'rifah. Mudah punya lain. Hadil alamat tanda-tanda ini. Kalau dia sebagai badal begitu terjemahannya. Tanda-tanda ini. Kalau sebagai khobar kan ini adalah tanda-tanda. Kan begitu nanti. Salah. Beda. Tanda-tanda ini minha diantaranya ma yakunu ada yang berada fi pada awal-awal al-kalimati, awal kata. Nah, jadi empat tanda tadi. Di antara tanda itu ada yang ada di awal kata kal alif wal lam, seperti alif lam al wa huruful wal huruful khabdi, huruf jar. Wa minna ma yakunu fi akhiriha, di antaranya ada yang berada di akhirnya kal khabdi, seperti kasro, wa tanwin dan tanwin. Paham enggak ini? Jadi empat tanda itu terbagi dua. Ada yang berada di awal, ada yang berada di akhir. Kemudian kata beliau, famata ro'aita. Famata ro'aita fil kalimati alamatan. Sebagai apa ini alamatan? Ini Abdullah. Maqulun bi kan ro'aita kan? Ro'aita fil fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, cari nanti apa? Maqul. Paham? Tapi tidak selamanya ya. Tidak selamanya ada fi'il, ada fa'il, cari maf'ul. Lihat dulu fi'ilnya. Fi'ilnya itu dilakukan oleh salah satu anggota badan atau dilakukan oleh seluruh badan. Bang, kalau dia dilakukan oleh salah satu anggota badan, berarti butuh maf'ul itu. Karena fi'il yang dilakukan oleh salah satu anggota badan, berarti pasti fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh maf'ul. Lihat ro'aita. Ro'a melihat. Dilakukan oleh siapa itu? Hah? Mata. Salah satu atau seluruh? Berarti pasti dia butuh maf'ul. Paham? Doroba. Memukul. Dilakukan oleh siapa itu? Ya, bisa kaki. Bisa kepala juga. Yang penting dilakukan oleh apa? Salah satu anggota badan. Pasti dia siapa? Dia butuh maf'ul atau tidak nanti? Butuh. Khoroja. Dilakukan oleh siapa ini? Seluruh badan. Paham gak? Oh berarti dia tidak butuh. Itu maksudnya. Artinya nanti antum lihat saja. Kalau fi'il itu sudah ada fa'il. Terus dilakukan oleh salah satu anggota badan. Berarti cari maf'ul. Kalau ada fi'il dilakukan oleh seluruh anggota badan, sudah ada fa'ilnya. Jangan cari maf'ul, tidak akan pernah ada. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Jadi kata beliau, famata ro'aita fil kalimati alamatan min hadihil alamati. Kok alamati, Imran? Belum bisa pulang Kalimantan tuh. Min hadil alamati. Hah? Badal, masih berpikir, alhamdulillah. Badal, beral. Dia majrur di sini kan ada minnya. Sementara tadi hadil alamatu di atas marfu. Karena tergantung hukum dari isim isyarah, badal. Min hadil alamati kanat au kanat takbaluha hakamta alaiha di annaha ismun. Sebagai apa itu ismun? Antum? Khobar? Siapa? Anna ahsan, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kata beliau, kita terjemahkan famata, maka kapan ro'aita, kamu melihat fil pada al-kalimati sebuah kata alamatan, satu tanda, kan isim mufrad kan, terjemahkan satu. Satu tanda min hadihi al-alamat, dari tanda-tanda ini au kanat takbaluha, atau antum enggak lihat tapi kanat takbaluha, dia menerimanya. Antum kalau lihat enggak ada tapi dia bisa apa? Menerima. Sudah hakamta, antum hukumi, kamu hukumi alaiha atasnya, di annaha bahwasanya dia itu adalah ismun. Tahu gak ini? Paham ya? Kalau menerima satu saja, atau bisa antum lihat atau bisa menerima, sudah hukum ini isim. Selesai. Karena itu kesimpulan umum itu. Sekarang rinci. Fa'amal khobdung. Maka ada pun lah khobdu. Fahuwa logotan. Antum lihat kemarin dah. Fahuwa. Kalau ada huwa setelahnya adalah apa? Khobat. Itu biasanya ya. Tapi ini dibaca lugotan, ini beda ini, lain. Kan ada sesuatu kita belum dapat, nanti di mutamimah baru ada. Fahuwa lugotan, maka dia secara bahasa diddul irtifai. Ya. Khobat secara bahasa adalah lawan yang di atas. Lawan yang di atas. Apa itu? Wahuwa tasaffulu. Sebagai apa tasaffulu itu, Ahmad? Asamin. Badal. Gara-gara tadi ini badal terus, dia di otaknya masih badal. Anum. Khobar. Huahumahum. Bukan hada hadi ini. Paham? Huahumahum domir ini. Ya. Kalau ada huahumahum, maka setelahnya khobar. Wahua tasapulu. Lawan di atas maksudnya dia adalah di bawah. Paham kan? Lawan di atas dia adalah di mana? Di bawah. Itu secara bahasa. Wastilahan, sementara secara istilah. Ini yang kita inginkan. Secara istilah al-qabdu adalah ibaratun. Sudah bahasa Indo ini. Ibarat. Kita bilang ibarat. Orang Arab bilang apa? Ibaratun. Ibarat. Ini ya. Anil kasroti alati tahdusu inda dukuli amilil khobdi au manaba anha. Iya. Al-khobdu dia adalah ibaratun, ibarat anil kasro, tentang kasro. Dia adalah ibarat tentang kasro alati yang tahdusu, muncul, ada, indah ketika dukhuli, masuknya amil penyakit al-khobdi. Penyakit apa? Jer. Penyakit? Jer. Lihat ya, misalnya antum katakan Zaidun masuk penyakit jer, jadinya apa? Misalnya min, jadinya apa? Min Zaidin. Apa namanya ini Zaidin? Khobdu. karena dia ibarat dari kasro yang muncul, yang ada karena adanya penyakit jar au mana ba'anha, atau apa yang menggantikannya. Jelas? Jelas ini khofdu? Jelas ini? Ibarat dari kasro yang ditimbulkan oleh apa? Penyakit yang masuk padanya. Yaitu penyakit siapa? Penyakit jar atau apa yang menggantikannya. Paham gak? Dipahami dulu pengertiannya. Setelah itu kata beliau, wadalikana, demikian itu contohnya kasrotidali min zaidin fi kolika. Contohnya kasronya dal, huruf dal, kasronya huruf dal dari kata zaid dalam ucapan antum marortu bi zaidin. Lihat itu, fokuskan pada siapa? Zaidin. Zaidin itu pasti isim. Karena ada apa? Kata beliau, fa zaidin ismun. Zaidin itu adalah apa? Isim. Kenapa? Bidukuli bidalili wujudil kasroti. Dengan dalil. Sudah bahasa Indonesia kan? Dengan dalil wujudi adanya al kasroti, adanya kasroh fi akhirihi, pada akhirnya. Jelas enggak? Alhamdulillah. Wa mitluhu qauluhu ta'ala. Semisalnya juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Tah? Ini fakullun, maka setiap min dari ismi walabdil jalalah dan lafad al-jalalah Allah wal-Rahman wal-Rahim, semua ini adalah apa? Asma'un. Semua ini apa? Isim. Kenapa? Bidalili wujudi al-kasroti fi akhiriha. Kalau tidak ditulis lagi artinya kan? Sudah lewat tadi. Persis dengan dalil adanya kasro pada akhirnya. Jelas? Alhamdulillah. Tambih. Peringatan. Al-ghabdu ibaratul kufiyin. Khabar itu ibaratnya orang-orang Kufah. Wal-jar ibaratul basriyin. Sementara jar ibarat yang dimiliki oleh siapa? Orang-orang Basra. Wahuma bimaknan wahid. Dan keduanya satu maknanya. Artinya terserah itu mau bilang al-ghabdu atau bilang apa? Al-jarru, terserah. Iya kan? Insyaallah. Nah, sama maknanya. Paham, Ahmad? Nah. Wa amma tanwin. Selesai khobat. Wa amma tanwinu. Adapun tanwin fahuwa logotan. Maka dia secara bahasa. At-taswitu. Tanwin secara bahasa adalah at-taswit. Bersuara. Iya, paham ini? Misalnya Ahmad ini teriak-teriak, kita bilang Ahmad bertanwin. Apa maksudnya? Bersuara. Paham Ahmad? Alhamdulillah. Ini secara bahasa. Wa minhu qauluhum, di antara contohnya secara bahasa adalah ucapan mereka nawwana thair, burung bertanwin. Apa maksudnya? Ida sawata. Paham gak ini? Kalau antum katakan nawwana thair Mas Hendra, apa artinya itu? Burungnya Mas Hendra bersuara. Paham? Burung terbang itu. Iya. Paham Mas? Alhamdulillah. Iya. Jelas ya? Berarti ya? Alhamdulillah. Itu secara bahasa. Wastilahan, sementara secara istilah. Apa artinya tanwin secara istilah? Kata beliau, nunun. Sebagai apa nunun itu? Hah? Khobar setelah titik? Dua. Zaidatun. Apa dia itu? Naat. Sakinatun. Naat boleh taduk. Nunun. Sakinat. Zaidatun. Sakinatun. Talhaku. Sebagai apa itu? Nah, fi'il mudhari kan, tidak ada alat penasab penjazam, maka dia didom. talhaqu akhirul ismi fil lafzi wa tufarikuhu fil khatti. Istighna'an anha, istighna'an, istighna'an maf'ul li ajli, karena. Paham enggak ini? Maf'ul li ajli, makanya mansub, terpenuhi kan? Dia masdar. Ya. Istighna'an anha bitaqrari syaklati, bitaqrari syaklati indak dokti bil kolami. Masya Allah. Ini pengertian yang paling lengkap untuk nu, untuk tanwin. Tanwin adalah nun zaidah, nun tambahan, sakinah, trusu sukun, talhaku yang ikut akhirul ismi, di akhir isim fil lafdi ketika antum lafadzkan. Lihat contohnya. Lihat, dengar ya. Bagi orang buta ini, Muhammadun ada nun tambahan? Nah, sukun di mana? Di akhir. Paham enggak? Zaidun. Nah, kan nun tambahan karena akhir dari kata ini dal. Paham enggak? Jadi Zaidun ada nun sukun? Ya. Ada enggak? Ada, tapi itu khusus ketika dilafadzkan. Ketika apa? Dilafadzkan. Wa tufarikuhu, dan berpisah dengannya, maksudnya dengan nun sukun tadi itu. Enggak ada lagi nun sukun nanti. Di mana? Fil khati. Ketika ditulis. Coba. Dok, Zaidun ketika dilafadzkan ada nun sukun, tapi kalau ditulis apa ada nun sukun? Enggak ada. Kenapa bisa? Istighna'an karena merasa cukup, karena merasa cukup anha darinya, artinya merasa cukup, artinya tidak butuh darinya, tercukupkan darinya dengan bi, dengan bitakror, mengulang asyaklah, dengan mengulang harokat. Paham? Paham ya? Misalnya begini, Zaidun anda ucapkan kan pakai nun sukun, tapi kalau ditulis Zai, Zai apa? Dun. Paham kan? Antum bilang Zai Dun, menun sukunnya tidak ada. Dicukupkan dengan apa? Adanya pengulangan harokat. Dua kan harokatnya. Paham amat? Nah, Zai Dun, Zai Dan, Zai Din, sama. Dicukupkan nun itu dengan apa? Pengulangan apa? Harokat, sehingga tidak perlu ditulis, diucapkan iya. Fahim tahmah. Indah dokti, jadi tadi itu dicukupkan dengan mengulang syaklah harokat. Indah ketika adopti menulis bil kolami dengan pulpen. Ya, paham gak? Iya, ketika tulis selesai. Nah, contoh Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idin wa sohin. Semua ini adalah isim dengan dalil adanya apa? Tanwin. Wa nahwi dalik, dan yang semisalnya. Fahadil kalimatu sebagai apa ini? Aduh, terbalik. Terbalik, yang balik. Badal. Alhamdulillah. Fahadil akalimatu wa nahwuha, atau asma'un. Sebagai apa ini asma'un? Khobar dari hadihi. Karena hadih mutada, isim dalal kalimat. Fahadil kalimatu, maka kata-kata ini, wa nahwuha, dari misalnya asma'un, semuanya adalah apa? Isim. Kenapa? Bidalili, bi dengan dalili, dalil wujudi adanya at-tanwini, adanya tanwin fi pada akhiriha, akhirnya. Paham ya? Insyaallah ya. Perhatikan terjemahannya itu ya, karena nanti pulang insyaallah akan mengajarkan. Iya. Wa makna dan arti dari ucapan beliau tadi dalam dalam pengertian ini, talhaku yang ikut akhirul ismi di akhir isim fil lafdi pada lafadznya, wa tufariquhu fil khati dan berpisah dengannya ketika ditulis, anna hadinuna sebagai apa lagi itu? Hah? Anna hadinuna sebagai apa itu? Hah? Badal, jelas ini kan? Badal, beral. Yuntaku biha inda waslil kalami wala tuktab fil khati. Masya Allah, ini sangat jelas sekali ini buku. Iya, tidak perlu lagi dijelaskan. Arti ucapan beliau tadi itu ikut di akhir isim ketika lafaz, berpisah dengannya ketika ditulis. Artinya apa? Anna bahwasanya hadin nun, nun ini yuntok biha, yuntok diucapkan biha dengannya indah ketika waslil kalam, ketika antum sambung kalimatnya. Iya, ketika sambung apa? Kalimat. Coba baca kul huwallahu ahad. Nah, kul huwallahu ahad. Antum baca apa? Ahadun. Setelahnya kan apa? Allah. Coba baca sambung. Kul ahad. Ahad. Kan antum bilang ahadunillah. Paham enggak? Tak? Kalau antum baca kul huwallahu ahadunillahu somat, paham enggak? Anu, dari mana ini datang? Dari mana ini datang? Memang kalau ditulis tidak ada nunnya, paham? Tapi kalau antum sambung, ini nun muncul karena di lafadz ada nun, paham kak? Di lafadz ada apanya? Ada nunnya. Maka ini nun dari apa berarti? Dari tanwin. Jelas berarti. Paham kak ini? Paham Ahmad? Hah? Baru tahu antum? Nah, makanya jangan tinggal di gonta. Iya, jelas ya. Jadi dia diucapkan ketika disambungkan kalimatnya walau tuktab fil khoti, tapi ketika ditulis tidak ditulis. Wala danda dan tidak tuktab, tidak ditulis fil khot ketika ditulis. Paham nggak? Ketika antum tulis ini ahad. Nah, tidak ada nun sukunnya. Tapi kalau antum baca sambung, tiba-tiba dia apa? Muncul. Paham gak ini insya Allah? Itulah dibilang tadi, ikut akhir isim ketika dilafadzkan, tapi ketika ditulis berpisah. Tidak ada dia. Jelas? Jelas? Jelas insya Allah? Alhamdulillah. Hah? Takul, antum katakan, ja'a Khalidun, waraitu Khalidan, wa marartu bi Khalidin. Nah, ini semua ini. Ya, tanwin. Beliau contohkan rofa, nasab, jar. Kenapa? Karena tanwin itu ikut di rofa, ikut di nasab, dan ikut di mana? Di jar. Paham enggak ini? Iya. Qala Allah taala, ini masya Allah. Kebiasaan ini ya, beliau contoh biasa dan contoh ayat. Semua contoh begitu, kecuali enggak ada ayatnya. Iya. Qala Allah, qala ta'ala, salamun qawlan min rabbin rahimin. Mana isim? Salamun qawlan min rabbin rahimin. Contohnya juga mantap dong. Kan beliau ingin contohkan rofa, nasab, jar. Dia yang dipilih satu ayat daripada banyak-banyak. Paham gak? Nah, salamun rofa, qawlan nasab, Rabbin rahimin jar. Paham gak insya Allah? Alhamdulillah. Wasyaklatul mukarrarotu, wasyaklatul mukarrarotu, dan harokat yang diulang, wahya saniyah, yaitu yang kedua. Ya enggak? Kan yang diulang yang kedua. Wa ammal ula, adapun yang pertama, fahiya, maka dia libayanil irob, untuk menjelaskan apa? I'rab. Kan begitu kan? Misalnya begini. Ya. Ja'a Zaidun. Ini dhamma yang pertama, ini i'rab, tanda i'rab, dhamma. Paham? Dhamma yang kedua ini namanya apa? Tanwin. Paham enggak? Dhamma yang pertama itu tanda i'rab, dom yang kedua adalah apa? Jelas ini ya, jelas ya? Mudah sekali masya Allah. Alhamdulillah. Wa amma dukhulul alif wal lam. Selesai ya yang tanwin. Wa amma dukhulul alif wal lam. Adapun maksudnya alif dan lam. Fanahu qaulika, maka contoh ucapan antum fi rajulin wa farosin wa harifin. Pada kata rajul, faros, haris, antum bilang apa? Ar-rajulu wal farosu wal harisu. Qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala, wal baitil ma'mur wassaqfil marfu' wal bahril masjur. Semuanya isim. Iya enggak? Karena ada apanya itu? Alnya Allah, masya Allah. Fahadil kalimatu wanahbuha berulang dong. Ya, lama-lama itu tidak ada lagi coretannya, tidak ada tulis artinya, karena berulang kata. Fahadil kalimatu, maka kata-kata ini wanahbuha ada yang semisalnya asmaun, semuanya adalah apa? Isim. Kenapa? Bidalili wujudil alifi walami fi awaliha. Dengan dalil adanya alif lam pada awalnya. Selesai? Selesai? Alhamdulillah. Wa amma dukhulu harfin min hurufil khabdi. Adapun maksudnya salah satu dari huruf, salah satu huruf dari huruf-huruf jar. Fanah, maka contohnya kharajtu minal baiti ilal masjid. Mana isim? Al baiti dan al masjid. Karena masuk min pertama, yang kedua apa? Ila. Fakullun minal baiti wal masjid. Maka setiap dari kata al baiti dan al masjid ismun, adalah isim. Lidkhuli harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar atasnya. Wahuwa di adalah apa? Min fil awali. Min pada contoh yang pertama itu al-baiti. Wa ila fisani, dan maksudnya ila pada contoh yang kedua yaitu al-mas didi. Paham Ahmad? Walamma kanat huruful jarri. Sebagai apa itu huruf? Isimnya siapa? Kanat. Falam makanat huruful jarri, tatkala huruf jar min alamatil ismi, termasuk tanda-tanda isim. Dakarol musonnifu jumlatan minha. Dakaro fi'il ini kan? Ma'lum atau majhul? Butuh maf'ul atau tidak ini? Zakaro, namanya orang menyebut itu pakai seluruh badan atau salah satu? Salah satu. Berarti pasti butuh apa sebentar? Maf'ulnya. Maka istilahnya zakarol musonnifu jumlatan minha. Wakana hakuha antuzkaro fi mahfudotil asma'i. Iya. Kata beliau, tatkala huruf-huruf jar termasuk tanda-tanda isim, maka penulis menyebutkan beberapa darinya, dan adalah haknya untuk disebutkan di mahfudotil asma, di isim-isim yang di jar. Ya enggak? Haknya di sana, tapi belum menyebutkannya. Karena apa? Ini sebagai tanda isim. Jelas ya? Fa'awaluha, maka yang pertama yang belum sebutkan min. Yang pertama beliau sebutkan min di kasril mim, di kasro huruf mimnya, yaitu dibaca apa? Min, bukan man. Paham? Di kasro mimnya. Paham? Wasani ila. Dan yang kedua contohnya, yang kedua adalah ila. Wakotakodama mitaluhuma. Telah lewat contoh keduanya tadi yang di atas. Korojutu minal baiti ilal masjidi. Jelas enggak? Ini sekarang tinggal contoh-contoh ini saudara. Yang penting dia adalah tanda isim. Wasalit yang ketiga an. Huruf jar yang ketiga adalah an. Misaluha qauluka, contoh ucapan antuk, romaitu sahma anil qawsi. Mana syahid kita? anil qausi. Paham gak ini? Rujat. Arabi ala. Yang keempat ala wa mitalu wa qauluka. Contohnya ucapan antum. Ingat artinya semua sama-sama ini. Rakibtu alal farosi. Mana isim? Isim-isim. Alal farosi. Wal qamis fi. Yang kelima fi. Mitalu wa qauluka. Contohnya ucapan antum. Al ma'u fil kuzi. Mana dia? Fil kuzi. Asadis yang keenam. Rubba. Bidommir ra wa fathil ba al musyaddada. Dengan didomma ro'nya dan dipatah ba' yang bertasdid. Rubba. Ro'nya didomma dan ba'nya yang ditasdid itu dipatah. Paham? Nah. Ini cara dulu ini. Cara dulu. Karena dulu tidak ada harokat. Wa mitaluha qauluka. Contohnya ucapan antum. Rubba rajulin karimin lakitu. Rubba rajulin. Asabi yang ketujuh alba ba misalu aqauluka marartu bi zaidin bi zaidin. Asami yang kedelapan al kaf kaf misalu aqauluka contoh ucapan antum zaidun kal asadi. Nah al asadi. Atas yang kesembilan al lam li misalu aqauluka al malu li zaidin li zaidin. Ya al asir yang sepuluh wawul qasam waw sumpah. Wa mithalu qauluka contohnya ucapan antum wallahi la ajtahidanna wallahi. Al hadi asyara yang ke 11 baul qasami ba sumpah. Mithalu qauluka contohnya ucapan antum uqsimu billahi la ukrimanna billahi. Saya bersumpah demi Allah saya akan memuliakan kamu. Asani asyara yang ke-12 ta'ul qasam tak sumpah. Mithalu qauluka contohnya ucapan antum tallahi la usahibul asrar demi Allah angga ini saya tidak akan berteman dengan orang-orang yang jelek jahat. Fahadhil kalimatu ya terakhir ini ya sementara fahadhil kalimatu ya. Maka kata-kata ini al-makuratu yang disebutkan tadi ba'da huruful jarri setelah huruf jar asma'un. Semua tadi itu setelah huruf jar itu semuanya apa? Isim. Kenapa? Bidalili dengan dalil dukuli masuknya harfil jarri alaiha. Masuknya huruf jar atasnya. Wasayaktil kalamu. Sebagai apa itu kalamu? Sebagai apa? Fa'il. Ada ya'ti fi'il mudhari. Ditau fi'il mudhari kan ada sin. Nah, wasaya'til kalamu dan akan datang pembicaraan ala huruful jarri, ala hurufil jarri di atas huruf jar fi akhir kitabi insyaallah taala. Di akhir kitab insyaallah taala. Kita cukupkan dulu karena setelahnya itu tambih umum untuk yang telah lewat sebelum masuk alat sebelum masuk tanda-tanda fiil insyaallah kita baca itu besok. Murojaah. Walaupun ini mudah ya, murojaah saja, murojaah saja. Ini kan mudah sudah lewat semua. Alhamdulillah. Mulai banyak dah. Apa? Oh besok Jumat. Alhamdulillah. Belajar tuh? Oh tidak di. Iya, alhamdulillah. Hariano ada kuliah enggak? Ada. Masa? Dari mana antum tahu? Eh? Insyaallah. Pegang ketiga. Senin.